jangan berisik. Maling kau maling, jangan teriak maling, melempar batu sembunyi tangan. Bila kau maling, jangan berisik. Jangan teriak maling, melempar batu sembunyi tangan. Adu domba, rekayasa, bila tak bergas. Adu domba, rekayasa, bila tak maling, bila kau maling jangan.